Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, saya ingin menyampaikan masalah tentang bulan Rajab. Yang lalu kita membahas panjang lebar bahwa semua hadis tentang keutamaan amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab tidak ada satu pun yang sahih. Baik berupa puasa Rajab, sholat Rajab atau apapun, tidak ada satu pun yang sahih. Dan bahwasanya yang mengatakan itu adalah para ulama. Dan bahkan yang mengatakan itu adalah para ulama dari madhab Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Kemudian juga bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala punya kitab khusus menjelaskan hadis-hadis tentang bulan Rajab, yang mana kesimpulan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa mengenai keutamaan ibadah-ibadah tertentu, puasa, sholat dan yang lainnya bulan Rajab, hadisnya itu ada dua macam, imma dha'ifah wa imma maudhu'ah. Hadisnya itu kalau tidak dha'if maka maudhu'ah, hadisnya itu lemah atau palsu. Yang lalu kami hanya menyampaikan saja, menyampaikan secara ilmiah, tidak ada mencaci maki, tidak ada menghina, tidak ada mencemooh, tidak ada melecehkan. Kami hanya menyampaikan untuk membuka wawasan umat ini bahwa kalau selama ini dikenal ada keutamaan-keutamaan bulan Rajab, maka ternyata hadisnya itu kondisinya seperti ini. Supaya wawasan masyarakat ini terbuka, supaya mereka juga tahu ternyata ada pendapat yang lain. Tujuannya begitu. Tidak ada caci maki atau apapun. Ternyata ada yang mengatakan bahwa kita ini memecah belah umat, macam-macam lah, banyak yang enggak terima. Sebenarnya enggak usah seperti itu menyikapi. Mari kita ini berusaha untuk lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Silahkan. Kami menyatakan ini adalah hadis-hadisnya secara ilmiah. Yang mau nerima, silahkan. Yang tidak mau nerima, silahkan. Kami tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti kami. Gitu aja. Jadi mari kita belajar dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Terus kapan kita akan dewasa kalau kita terus seperti itu? Ini umat sudah sampai di bulan, sudah sampai ke nuklir, kita masih ribut aja masalah khilafiyah. Yang kami tekankan di sini bukan kami meributkan khilafiyah, tapi kami mengibarkan bendera, ayo kita lapang dada kalau ada perbedaan pendapat itu. Jadi kami bukan berusaha memecah belah umat atau bukan, sama sekali tidak. Tapi kami mengajak, ayo kalau ada beda pendapat, kita lapang dada. Dan ayo kita bicara secara ilmiah. Jangan ada yang merasa benar sendiri. Anda punya pendapat begitu, dan ini juga ada pendapat seperti ini. masing-masing punya hujah, masing-masing punya alasan. Kesimpulannya, ya terserah, masing-masing mengamalkan keyakinannya, tidak usah ribut-ribut. Yang penting kita berusaha untuk mengikuti hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja, masalahnya sederhana kan? Sederhana. Jadi yang mau silakan, yang tidak mau juga silakan. Dan alhamdulillah kami dari Masjid An-Nur, dari RDI, sama sekali tidak pernah mencaci maki kelompok lain, tidak pernah menghina kelompok lain, tidak pernah. Kami hanya membicarakan permasalahan dengan ilmiah, dengan dasar, dengan pendapat ulama, dan bukan pendapat kami sendiri. Apalagi masalah Rajab kemarin itu, yang kami bawakan adalah pendapat-pendapat dari ulama Asy-Syafi'iyah, para ulama dari madhab Syafi'i. Begitu. Dan subhanallah, hari-hari ini di stasiun televisi milik orang-orang Syiah, seperti stasiun televisi Al-Manar, kan bisa ditangkap di Indonesia ya, karena dia pakai satelitnya Indonesia. Kan Al-Manar itu punya Hizbullah dari Lebanon, Syiah. Subhanallah, ternyata hari-hari ini Rajab ini mereka banyak membawakan hadis-hadis tentang Rajab. Puasa Rajab, sholat Rajab, ini Rajab. Akhirnya kami jadi punya perasaan, jangan-jangan mengistimewakan bulan Rajab dengan puasa, dengan sholat adalah ajarannya orang Syiah. Ajarannya orang Syiah yang masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat di kitabnya ahli sunnah siapa yang berbicara tentang Rajab. Al-Imam Abu Hanifah tidak berbicara masalah Rajab, puasa, sholat, apa, tidak ada. Imam Malik juga tidak ada. Al-Imam Asy-Syafi'i juga tidak ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak ada. Para imam ahli sunnah wal jamaah tidak ada membicarakan masalah Rajab, tidak ada. Jadi yang kami khawatirkan ini adalah dari orang-orang Syiah yang dimasukkan ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Seperti itu. Mohon tidak ada yang merasa tersinggung. Mari kita buka pikiran, mari kita buka wawasan. Kalau tetap mau beda pendapat, monggo silakan. Silakan. Nanti masing-masing bertemu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu aja. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mengenai kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah, yang terakhir kita telah membahas bab yang nomor ke-125, yaitu larangan imam berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum dengan penjelasan-penjelasannya. Sekarang ini kita masuk bab yang nomor ke-126. Qala fadilatu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, babu taghlidiz zajr an ikhtilafis shufuf fis shalah wa tarkil faraj wa adami saddil khalal. Bab ancaman keras dari berselisih tentang shaf ketika salat dan membiarkan adanya celah serta tidak menutupi celah. Wah, ini masalah yang sangat penting, masalah shaf. Larangan keras kita berselisih masalah shaf, tidak merapatkan, tidak merapikan shaf, larangan keras. Kemudian juga larangan keras kita membiarkan ada celah-celah di antara shaf, tidak rapat. Dan kita tidak menutupi kalau ada lubang, ada celah. Di sini beliau berbicara cukup mantap dengan dalil-dalilnya. Yang pertama beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yamsahu manakibana fis shalah. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap pundak-pundak kami ketika mau salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat, pundaknya para sahabat diusap, dipegang untuk ngatur shaf. Wa yaqul, sambil beliau mengatakan, istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Rapikan shaf, rapatkan shaf, jangan berselisih karena nanti hatimu akan berselisih. Subhanallah ya. Jadi perselisihan shaf membawa perselisihan hati. Shafnya enggak rapi, berarti hati mereka juga tidak rapi. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di dekatku, di belakangku, yang dekat dengan aku itu orang-orang yang pandai dan berakal. Jadi yang di belakangnya imam itu adalah orang-orang yang pandai dan berakal. Tidak boleh anak kecil yang main-main. Kecuali kalau anak kecil pandai dan berakal ngalahkan orang dewasa, tidak apa-apa. Karena zaman sahabat dulu juga ada anak kecil umur 6 tahun sahabat jadi imam, karena hafalan Qur'annya paling banyak dibanding orang tua. Thummal ladina yalunahum. Kemudian yang kedudukannya di bawah mereka, kemudian yang kedudukannya di bawah mereka. Jadi yang di belakang imam persis, yang dekat dengan imam itu adalah orang-orang pandai, orang-orang berakal. Sehingga dengan harapan kalau imam itu ada keliru, dia bisa mengingatkan. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aqimu as-shufuf." Hendaklah kamu tegakkan shaf-shaf, yaitu kamu rapatkan, rapat shafnya. "Wahadu bainal manaqib." Dan hendaklah merapat pula di antara bahu. Jadi bahunya merapat. "Wasuddu al-khalal." Hendaklah ditutup kalau ada celah. Jangan sampai ada lubang. Ada lubang, ada celah, ditutup. Merapat ke sampingnya. Masing-masing mendekat ke arah imam. Yang di arah selatan mendekat ke imam. Yang di arah utara mendekat ke imam. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan hendaklah tanganmu itu yang lemas terhadap temanmu yang ada di sampingmu. Jadi maksudnya tangannya itu enggak boleh keras, tangannya itu yang lemes enak. Karena kalau tangannya keras ini kan akhirnya ganggu orang. Jadi tangannya yang lemes enak tangannya. Wala tadaru furujat lisyaiton. Jangan kamu biarkan ada celah-celah untuk dimasuki setan. Ada celah, setan masuk. Waman wasala shaffan wasalahu Allah. Orang yang menyambung shaf, maka Allah menyambung dia. Waman qata'a shaffan qata'ahu Allah. Orang yang memutuskan shaf, Allah memutus dia. Ini ancaman keras. Jadi orang yang nyambung shaf, shafnya rapat, rapi, tanpa berdesakan, Allah nyambung dia. Artinya dia oleh Allah diberi banyak kebaikan, ditolong, dibantu. Kalau yang memutuskan shaf diputus oleh Allah SWT, diputus oleh Allah, tidak diperhatikan, enggak ditolong, enggak dibantu oleh Allah, dibiarkan. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Iyaya wal furaj," yakni fi shalah. Hati-hatilah kamu daripada adanya celah-celah dalam sholat. Hati-hatilah, waspadalah daripada adanya celah-celah di dalam sholat. Yaitu shaf-shaf yang lubang. Ini jelas kan? Riwayatnya jelas semuanya. Kemudian beliau membawakan fikihnya. Min fikhil bab. Di antara fikih bab ini, Kata beliau, tahrimu qat'is sufuf fis shalah wa ikhtilafiha. Haram memutuskan saf-saf dalam salat dan berselisih dalam saf. Jadi hukumnya haram. Berarti orang itu kalau tidak benar safnya, dia dosa. Karena hukumnya haram. Wa tarki furujat lisyaiton, haram juga hukumnya membiarkan adanya celah untuk dimasuki setan. Wa adami saddil khalal, haram pula kita tidak menutup kalau ada celah yang lubang. Jadi haram, haram semuanya. Lalu Anda mengatakan haram, dasarnya apa? Dasarnya dalil-dalil tadi. Pertama-tama tadi dikatakan kita dilarang berselisih dalam shaf. Kita diperintahkan untuk merapatkan, merapikan shaf. Kemudian tadi dikatakan bahwa orang yang berselisih dalam shaf diancam bahwa hati mereka akan berselisih juga. Ini ancaman keras. Enggak mungkin kalau enggak haram dengan ancaman seperti ini. Kemudian juga Rasulullah mendoakan keburukan. Orang yang memutuskan shaf, semoga Allah mutus dia. Allah mutus dia. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita hati-hati dalam masalah atur shaf ini. Salat itu kalau shafnya rapat, rapi, itu enak, lebih nikmat salatnya. Daripada shafnya itu renggang-renggang, enggak teratur, tidak rapi. Kemudian masing-masing itu mendekat ke arah imam. Jadi bukan mendekat ke arah yang jauh. Yang penting kita dekat ke arah imam. Ternyata yang sebelah sana enggak mau dekat, sehingga lubang, yang dosa adalah orang yang sebelah sana itu. Dan kita tidak perlu mengejar kakinya dia. Yang penting kita sudah mendekat ke arah imam. Kemudian mengenai merapatkan dan merapikan shaf ini, hikmahnya banyak. Di antara hikmah merapatkan dan merapikan shaf, pertama-tama kita ini meniru shafnya malaikat. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar menemui kami, lalu beliau mengatakan, tidakkah kamu mengatur shaf seperti para malaikat mengatur shaf di depan Allah? Apa kamu tidak ingin niru shafnya malaikat di depan Allah? Kemudian faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaika inda rabbiha. Lalu kami katakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat itu ngatur shaf di depan Allah, di depan Tuhannya? Qala yutimmuna sufuf al-ula wa yatarassuna fi shaf. Para malaikat itu menyempurnakan shaf yang pertama dulu. Jadi shaf depan dulu dipenuhi, baru kemudian belakangnya dan setelahnya, dan mereka itu shafnya rapat. Rapat, tidak renggang-renggang, tidak ada celah. Dengan catatan rapat tanpa berdesakan. Nanti ada caranya bagaimana rapat yang sesuai sunnah. Kemudian di antara hikmahnya pula merapatkan dan merapikan shaf ini, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu beliau tahu orang yang di depannya dan juga beliau tahu orang yang di belakangnya. Walaupun beliau jadi imam ngadep ke depan, beliau tahu semua yang dilakukan oleh makmum. Dan ini di antara mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqimu as-sufuf fa inni arakum min wara'i dhahri. Hendaklah kamu rapatkan dan rapikan shaf, karena aku melihat kamu dari belakang punggungku. Beliau kelihatan. Ini di antara mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmah merapatkan dan merapikan shaf pula, adalah untuk mempersempit ruang masuk setan. Mempersempit. Karena setan itu masuk di dalam celah-celah yang ada, seperti anak domba yang masuk kalau ada celah. Ini ibaratnya anak domba ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan bi syawahidihi, melalui jalan sahabat Umamah, Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum." Rapatkan, rapikan shofmu. "Wahadhu baina manakibikum." Juga kamu rapatkan di antara bahumu. Bahunya nempel dengan bahu temannya yang di sampingnya. "Walinu bi aidi ikhwanikum." Hendaklah tanganmu itu yang lembut, tidak kaku. Tangannya tidak dikakukan, tapi lembut tangannya. "Wasuddu al-khalal." Suddul khalal. Yaitu kamu tutupi kalau ada celah. "Fa inna syaitan yadkhulu bainakum bimanzilatil khadaq." Karena setan itu masuk di antara kamu seperti masuknya anak domba. Yang dipakai ibaratnya anak domba. Artinya celah sekecil apapun dimasuki oleh setan. Seperti anak domba kan kecil kan? Masuk lubang yang kecil pun dia bisa. Jadi celah sekecil apapun dimasuki oleh setan. Itu hadisnya. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk menutup atau mempersempit ruang masuknya setan. Kemudian di antara hikmahnya pula merapatkan dan merapikan shaf. Karena rapat dan rapinya shaf termasuk kesempurnaan sholat kita, termasuk baiknya sholat kita. Di sini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min iqamatis shalah." Rapatkan, rapikan shaf. Karena rapat dan rapinya shaf termasuk menegakkan salat. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lainnya, "Fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah." Karena rapat dan rapinya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari, riwayat Imam Bukhari, Bukhari Muslim juga, melalui jalan sahabat Abu Hurairah, "Fa inna taswiyatas shufuf min husni sholat." Karena rapat dan rapinya shaf termasuk kebaikannya sholat. Jadi kalau kita ingin sholat kita tegak, sholat kita sempurna, dan sholat kita baik, maka kita merapatkan dan merapikan shaf. Kemudian bagaimana cara merapatkan dan merapikan shaf? Di sini ada riwayat-riwayat yang semuanya menerangkan bahwa bahu nempel dengan bahu, kemudian kaki nempel dengan kaki. Bahkan ada riwayat yang nempel kakinya itu adalah mata kaki ketemu mata kaki sekaligus lutut ketemu lutut. Jadi berarti nempel sekali, luar biasa. Seperti tentara. Di sini hadisnya yang pertama-tama diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Ini kata sahabat Anas ya. "Wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibi wa qadamahu biqadamihi." Dan bahwasanya seorang dari kami, para sahabat itu, menempelkan bahunya ke bahu temannya dan menempelkan kakinya ke kaki temannya. Bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya beliau membawakan satu bab yang babnya diberi judul Babu Ilzaki Al-Mangkib bil Mangkib wal qadam bil qadam fi shaf. Bab menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki dalam ngatur shaf. Jadi dari babnya saja sudah jelas isinya. bahwa yang sunnah seperti itu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya rahimahumullahu taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kata beliau, fa ra'aitu ar-rajula yulziku mankibahu bi mankibi sahibih wa rukbatahu bi rukbati sahibih wa ka'bahu bi ka'bih. Aku melihat salah seorang ketika ngatur shaf itu zaman sahabat menempelkan bahunya ke bahu temannya, menempelkan lututnya di lutut temannya, dan menempelkan mata kakinya di mata kaki temannya. Berarti ini lebih rapat lagi. Dan kita kalau ingin mempraktekkan seperti ini, itu kaki kita buka selebar bahu, tidak lebih dari bahu. Jadi enggak usah sampai melebihi ya, sampai apa namanya, mekangkang itu ya. Nah, jadi cukup selebar bahu, masing-masing orang selebar bahu, dan masing-masing orang mendekat ke arah imam, nempel. Jadi enggak rapi, bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki, lutut ketemu lutut, tanpa berdesakan seperti di pasar. Dan ketika duduk pun, baik tasyahud yang pertama atau yang kedua, iftirash atau tawarruk, mereka duduknya bisa enak. Masing-masing dapat porsinya tanpa berdesakan. Kalau kita praktekkan ini, masya Allah, luar biasa ngatur shaf ini. Jadi ini adalah cermin masyarakat ngatur shaf ini. Shafnya rapat dan rapi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hati mereka pun juga rapi di masyarakat. Kalau shafnya saja diatur sulitnya bukan main, ini menunjukkan bahwa hati mereka pun tidak rapi. Memang sulit diatur. Sulit diatur. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai imam, beliau terjun langsung. Jadi imamnya terjun langsung ngerapikan shaf. Di sini ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merapikan saf-saf kami sehingga ibaratnya seperti orang yang merapikan anak panah. Anak panah yang putus dirapikan atau bengkok diluruskan. Jadi beliau benar-benar merapikan seperti anak panah, diluruskan. Ini menunjukkan beliau terjun langsung. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Sehingga Rasulullah itu sudah yakin bahwa kami telah menangkap instruksi beliau. Ketika Rasulullah yakin sahabat sudah paham semua harus ngatur shaf seperti itu, baru beliau mulai sholatnya. Tsumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir. Pada suatu hari ketika beliau mau jadi imam, ketika hampir takbiratul ihram, fara'a rajulan badian sadrahu minas shaf. Tiba-tiba beliau melihat ada seorang makmum yang dadanya itu lebih maju dari shaf. Jadi dia lebih maju dibanding yang lainnya. Faqala, beliau bersabda, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hai hamba-hamba Allah, hendaklah kamu rapatkan dan rapikan shafmu atau Allah akan membuat wajah-wajahmu berselisih, hati-hatimu berselisih. Jadi ada dua pilihan, mau merapikan shaf atau tidak. Kalau merapikan shaf, bagus. Kalau tidak, maka Allah menjadikan wajah dan hati ini berselisih. Kemudian juga di sini tadi dikatakan, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hendaklah tangannya itu yang lembut, tidak kaku. Jadi tangannya yang lembut, tidak kaku, ini diperjelas lagi di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum alyanukum manakib fis shalah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling lembut bahunya ketika sholat. Jadi tidak kaku, sehingga ganggu temannya, tapi lembut bahunya. Jadi ini ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah tentang ngatur shaf. Ini perlu ya. Cuman kadang shaf ini ketika diatur, biasanya ketika qomat itu kan masih baru dua shaf. Mungkin dua shaf ini masih teratur. Kemudian ketika sudah mulai sholat, rakaat pertama, kedua, kan ada orang-orang terlambat, shaf ketiga, keempat, kelima, wah tambah belakang, tambah enggak bagus. Tambah belakang, tambah menyimpang. Tambah belakang, tambah nyimpang. Ini masalahnya. Kecuali kalau mereka datang semua sebelum dimulai sholat, masih bisa diatur. Lain masalahnya mereka datangnya terlambat. Bahkan kadang ketika kita datang, kita terlambat, di depan kita itu shofnya masih enggak karu-karuan. Ini sebelah sana, ini sebelah sana. Dan diatur itu kok sulitnya bukan main. Dan shof yang paling rapi, subhanallah, dan paling menyenangkan, itu tempatnya Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di sebuah desa di daerah Dammaj di Yaman. Itu kalau ngatur shof, masya Allah, luar biasa. Benar-benar seperti tentara kalau mau perang. Jadi setelah qomat, imam tidak terburu-buru takbiratul ihram, tapi ada petugas yang ngatur shof. Dengan izin dari imam, diatur shof pertama dulu, rapat, rapi. Shof kedua, shof ketiga, shof keempat, sampai shof terakhir, baru dia memberi aba-aba imam bahwa shofnya sudah sempurna. Baru takbir, masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga di tempatnya Syekh Utsaimin, rahimahullahu ta'ala, seperti itu. Beliau memerintahkan kepada muadzin untuk ngatur shof. Ngatur shof, setelah muadzin memberi syarat shofnya sudah rapi, baru kemudian takbiratul ihram. Ini penting sekali, masalah ngatur shof. Tampaknya sepele, ternyata dari yang sepele ini timbul masalah yang besar. Yang jadi masalah lagi, ada sebagian orang itu ketika mau nempelkan kakinya sungkan. Nah, ini juga penyakit ini. Sungkan saya kalau kaki saya nempel itu, sungkan. Tidak ada sungkan dalam masalah ini, tidak ada. Itu malah melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini berarti imam itu harus berusaha noleh kepada makmumnya, lihat seperti itu. Jadi bukan asal ngadep ke depan lahun takbir begitu saja. Walaupun untuk menerapkan ini di masyarakat butuh kesabaran. Karena banyak masyarakat kita yang tidak mau diatur. Bahkan kalau diatur pun marah. Sebenarnya pihak masjid mestinya punya ketegasan. Mau diatur silakan. Tidak mau diatur, sholatlah di tempat lain. Ini juga penting ketegasan seperti itu. Itu kalau masjid punya kita sendiri, enak. Mau diatur shofnya, monggo. Tidak mau diatur, sudah, masih banyak masjid lainnya. Kami hanya mau nerima orang-orang yang mau diatur shofnya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, silahkan. Terus sampai kapan kita mau shofnya itu bengkok-bengkok? Padahal sudah ada garisnya loh. Sudah ada garisnya. Zaman Nabi dulu enggak ada garis. Maka dari itu Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala, beliau menentang adanya garis-garis ini. Kata beliau, dulu zaman Nabi enggak ada. Padahal zaman Nabi dulu dibutuhkan untuk bikin garis. Tapi mereka tidak bikin garis. Berarti memang tidak disunahkan membikin garis. Artinya kita sekarang sudah ada garisnya pun enggak rapi. Bagaimana pula kalau enggak ada garisnya? Maka shofnya itu bergelombang seperti ombak di lautan. Ya. Terutama kalau masjidnya itu lebar, besar, kelihatan sekali gelombangnya itu. Wah, inilah mutu daripada umat Islam. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bab yang nomor ke-127. Beliau mengatakan, babuz zajri an salatil ma'mum khalfas shaff wahdahu. Bab larangan makmum sholat di belakang imam seorang diri. Nah, ini bab ini penting, perlu penjelasan. Karena di sini ada yang salah dalam memahami, atau ada yang berpegangan dengan hadis yang ternyata tidak sahih. Jadi maksudnya tidak boleh kita salat berjamaah itu makmum berada di shaf itu seorang diri. Beliau bawakan pertama-tama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Wabisah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ra'a rajulan yusalli khalfa shaf wahdahu fa amarahu an yu'id." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat ada seorang yang sholat di belakang shaf seorang diri. Maka beliau perintahkan orang itu untuk ngulangi sholatnya. Tidak sah. Atau sebelumnya, tadi itu ada yang ketinggalan. Tentang menutup celah kalau ada lubang. Yang lalu kita pernah bahas. Bahwa di antara keutamaan menutup celahnya shaf. Apa keutamaannya di antaranya? Masih ingat tidak antum? Dibangunkan satu rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan yang ganjarannya rumah di surga adalah menutup celah-celah yang ada di shaf. Jadi ada shaf lubang kita tutup, maka Allah bangunkan untuk kita satu rumah di surga. Haditsnya sahih. Ya. Adapun di sini tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu orang yang salat seorang diri di belakang shaf. Kata beliau, kamu ulangi sholatmu. Berarti sholatnya tidak sah. Kemudian, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Ali bin Syaiban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk utusan delegasi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan keislamannya dan untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kharajna hatta qadimna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa bay'nahu wa sallayna khalfahu thumma sallayna wara'ahu salatan ukhra fa qada as-salah fa ra'a rajulan fardan yusalli khalfa as-saff qala فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. Kata sahabat Ali bin Syaiban, kami datang sebagai delegasi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membaiat beliau sumpah setia, kemudian kami salat di belakang beliau. Kemudian pada waktu yang lainnya kami sholat lagi di belakang beliau jadi makmum. Ternyata setelah selesai sholat, beliau melihat ada seorang makmum yang sholat seorang diri di belakang shaf. Kemudian beliau menghadap ke orang itu dan beliau mengatakan, kamu ulangi sholatmu. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya seperti ini. Di sini dikatakan bahwa makmum yang sholat sendirian di belakang shaf itu sholatnya tidak sah. Terus bagaimana solusinya? Ada beberapa hadis yang memerintahkan supaya dia itu narik orang depan, ditarik orang depan supaya untuk menemani dia. Tapi ternyata hadis tentang narik orang depan ke belakang tidak ada yang sahih. Saya bacakan ya hadis-hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Muqatil bin Hayyan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In jaa'a falam yajid ahadan falyakhtalij ilaihi rajulan minas saff. Fal yaqum ma'ahu fama a'dama ajral mukhtalaj." Kalau satu orang itu datang dan dia tidak ada teman untuk menemani dia di dalam shaf, maka hendaklah dia narik orang yang di depan untuk mundur, supaya dia tidak sendirian, ada temannya. Alangkah besarnya ganjaran orang yang mau ditarik ke belakang itu. Tapi hadis ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian hadis lagi yaitu melalui jalan sahabat Wabisah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu orang yang salat sendirian di belakang shaf, seorang diri. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhal musalli wahdahu, ala wasalta ila shaf au jararta ilaika rajulan faqama ma'ak a'idish shalah. Kata beliau, wahai orang yang salat seorang diri di belakang shaf, kenapa kamu tidak masuk ke shaf yang depan? Atau kalau tidak cukup, kamu narik orang depan ke belakang untuk menemani kamu. Hendaklah kamu ngulangi sholatmu. Sholatmu tidak sah, karena kamu sholat sendirian. Dan hadis ini sanadnya dhaifun jiddan, dhaif sekali, tidak layak dijadikan hujjah. Kemudian juga hadis yang lainnya lagi diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bersabda, idan taha ahadukum ila shaf wa qad tamma falyajdib ilaihi rajulan yuqimuhu ila jambih. Apabila seorang dari kamu itu datang untuk masuk ke dalam shaf, ternyata shafnya sudah penuh, tidak ada tempat, hendaklah dia narik satu orang ke belakang untuk menemani dia, seolah di sampingnya dia. Ini juga hadis ini dhaifun jiddan, dhaif sekali. Bahkan bukan dhaifun jiddan, bahkan hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis palsu. Dengan alasan-alasannya, karena ada perawi yang dikenal dengan nama Bishr bin Ibrahim Al-Ansari Al-Mafluj, dia itu adalah wadda', pemalsu hadis. Jadi dari sini tidak disyariatkan narik orang depan ke belakang. Para ulama mengatakan yang dimaksud hadith-hadith ini tidak sah sholat seorang diri di belakang shaf, maksudnya kalau shaf depan itu masih bisa diisi. Shaf depan masih bisa diisi, masih bisa masuk dia, tapi dia tidak mau masuk. Dia sholat di belakang seorang diri, ini tidak sah sholatnya. Adapun kalau shaf depan sudah penuh, maka dia seorang diri di belakang, tidak apa-apa. Inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Dan tidak disyariatkan dia untuk narik orang depan ke belakang. Alasannya semua hadis tentang itu adalah tidak sahih, dhaif, dhaif jiddan, bahkan maudhu'. Kemudian kalau dia narik orang depan ke belakang, maka di depan berarti shafnya itu lubang, celah. Kemudian kalau dia narik orang depan ke belakang, dia juga mendolimi orang depan. Dia datang lebih dahulu, dia dapat fadilah shaf depan, lalu ditarik mundur ke belakang oleh dia. Jadi menurut para ulama Ibnu Huzaimah dan yang lain-lainnya, kalau saya bacakan nanti panjang, kesimpulannya adalah orang yang sholatnya itu batal adalah orang yang shaf depannya masih kosong. Dia bisa masuk, tapi dia tidak mau masuk dan dia milih sholat seorang diri di belakang shaf. Ini tidak sah sholatnya. Adapun kalau shaf depan sudah penuh, tidak ada tempat, lalu dia terpaksa seorang diri di belakang shaf, maka sholatnya sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak disyariatkan untuk narik orang depan ke belakang. Hadisnya dhaif, bahkan dhaif jiddan, bahkan maudhu. Kemudian kalau dia narik orang depan ke belakang, yang terjadi adalah shafnya lubang. Kemudian dia juga mendolimi orang yang berada di depan. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Karena masih banyak sebagian masyarakat berpendapat narik orang depan ke belakang. Mereka lupa kalau hadisnya itu tidak sahih. Lu kan ada hadisnya. Iya, hadis itu banyak. Tapi sahih apa? Tidak sahih.